Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati. Pertama kali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah dibagikannya kepada kita sampai Allah azza wa jalla memberitahukan kepada kita yang telah mendapatkan nikmat ini tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa membilang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu pemberitahuan ini sebagai bentuk kelemahan kita sebagai seorang hamba untuk jangan memiliki sifat angkuh dan sombong di saat mendapatkan bagian nikmat yang lebih di dalam hidup. Karena itu benar-benar adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemberitahuan ini agar manusia banyak-banyak berterima kasih karena mereka enggak punya apa-apa. Mereka adalah makhluk yang fukara, yang fakir. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan karunia apa yang dibutuhkannya di dalam hidup. Ketiga, memberitahukan kepada kita bahwa kita ini lemah di dalam mewujudkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kekurangan yang ada pada kita karena banyaknya nikmat itu yang tidak bisa kita hitung dan bilang berarti kita tidak akan punya kesanggupan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mendapatkan satu nikmat, yaitu nikmat kembali kepada bimbingan agamanya, menimba agama ilmu agamanya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dimaukan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing untuk kita menjadi orang yang terbaik ketika diberi. Menjadi orang yang terbaik bisa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat itu. Kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih, kita bisa mengakui bahwa apapun yang kita dapatkan di dalam nikmat ini itu semuanya datang dari Allah. Untuk melenyapkan sifat-sifat akuisme di dalam hidup. Untuk menghilangkan bahwa ini karena kepintaranku, ini karena kehebatanku, karena ini karena kecerdasanku, karena ini, terus demikian dilenyapkan sama sekali. Di saat kita mengakui bahwa semua apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita dapatkan merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang terbaik di dalam memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini. Memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada jalan yang terbaik ma'asyiral muslimin dan muslimat. Maka dengan bimbingan ilmu agama, kita belajar dan kita memahaminya sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal, berharap untuk memperbaiki kita menjadi orang yang terbaik bisa diberi oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi orang yang terbaik bisa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, dari sekian kegiatan-kegiatan hidup kita, sekarang kita duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk kita mencoba mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyempatkan diri. Mungkin di antara kita ada yang punya kesibukan yang sangat-sangat banyak, tapi dia tinggalkan. Mungkin dia perai libur. Atau di antara kita ada yang sedang berjualan mencari penghidupan. Di stop itu. Untuk mencari sesuatu yang lebih baik di dalam hidup. Dan kita tahu bahwa kita tidak pernah akan menjadi terbaik dalam segala-galanya. Kita tidak pernah akan meraup kebahagiaan hidup. Kecuali ternyata harus melalui ilmu agama dan pengamalan ilmu agama itu. Sebagai makna dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jal, kita bisa bertemu di rumahnya ini dalam rangka untuk saling tadzakur, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling barakallahu fikum tanasuh, nasihat menasihati. Semoga waktu-waktu kita sama-sama duduk di rumahnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang kedua, kita tidak melupakan perjuangan hamba Allah Azza wa Jalla yang sangat besar di dalam hidup kita ini. Dengan bimbingan dan arahannya, kita bisa mengerti dan mengenali hakikat kehidupan di dunia ini. Kehidupan hanya yang bersifat sementara. Bahkan dengan bimbingan seorang hamba ini, kita menyadari dan mengetahui ternyata program-program hidup di dunia ini akan menghasilkan kelak di saat kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla di kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Hamba inilah yang telah memberitahukan kita jalan-jalan-jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba inilah yang telah memberitahukan kita jalan yang akan menghadang kita, perkara-perkara yang akan merusak perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba inilah yang telah memberitahukan kepada kita jalan kemudahan menuju surga dan jalan bahaya mara bahaya yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari terbaik manusia, diperuntukkan buat kita. Berarti kita adalah umat yang terbaik, karena diutus ke tengah kita Rasul yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan akan syaratnya. Untuk menjadi umat Rasulullah alaihi salat wasalam yang terbaik, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan syaratnya. Seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, kalian adalah terbaik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian adalah terbaik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ternyata untuk menjadi terbaik umat secara umum dan untuk menjadi terbaik umat sebagai umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla langkah-langkahnya. Bukan hanya sekedar bahwa diutus orang terbaik ini kemudian engkau menjadi orang yang baik, atau sekedar ada hubungan kekerabatan dengan Rasul manusia terbaik lalu kita menjadi orang yang terbaik. Walaupun kita tidak punya kekerabatan hubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka cukup bahwa nikmatus sunnah, nikmat agama yang kita pelajari sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penghubung diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pengangkatan derajat dari Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba. Kenapa? Dengan apa? Keluarganya Rasul? Atau dekat zamannya dengan Rasul? Atau mungkin dia hidup di masa Rasul? Oh, jawabannya tidak. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat siapapun dan kapanpun hidupnya dan dimanapun dia tinggal dan berada. Allah akan mengangkat martabatnya, mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya dengan keimanan dia kepada Allah yang dibangun di atas ilmu ma'asyiral muslimin. Kemampuan dia untuk mewujudkan, memperoleh ilmu di dalam hidup, ilmu agama, dan kemampuan dia untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui, dimanapun, siapapun, bagaimanapun kedudukannya, maka dia berhak untuk diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan diposisikan pada posisi yang terhormat. Rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Allahu ar-rasulu alaihi salatu wassalam yakul, inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akhari. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat satu kaum dengan kitab ini. Ay, maksudnya Al-Quran. Kaum dimanapun dia berada, di masa siapapun dia hidup, maka dia akan mendapat pengangkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dan tatkala dia mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari ilmu agama. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna allaha yarfa'u darajatal abdi biqadri tamassukihi bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seseorang hamba sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang memiliki jasa besar dan terbesar di dalam keselamatan hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Dia telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki untuk membimbing, mengarahkan, mencegah, membentengi umat ini jangan sampai terjatuh dalam kesalahan dari yang paling kecil. Beliau telah lakukan, beliau telah sampaikan, beliau telah bimbingkan kepada umat ini, beliau telah peringatkan sampai kepada mara bahaya yang paling besar. Maksudnya, tidak ada tersisa lagi jalan keselamatan kecuali beliau telah menyampaikannya. Tidak ada yang tersisa lagi jalan mara bahaya kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Beliau telah berkorban segala galanya. Beliau telah berkorban perasaan, beliau telah berkorban fisik, beliau telah berkorban harta benda, beliau telah berkorban tenaga. Semuanya untuk keselamatan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Beliaulah yang berjasa besar dalam menyelamatkan individu hamba Allah Azza wa Jalla, rijalan wa nisa, sigaran wa kibara, insan wa jinna, laki-laki atau perempuan, anak-anak kecil sampai orang dewasa, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Beliau yang terbesar jasanya di dalam menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan pengorbanan beliau yang sangat besar di dalam membawa amanat Allah Azza wa Jalla untuk disodorkan ke tengah umatnya, ternyata tanggapan umat itu bermacam-macam. Tanggapan umat ini terhadap juru penyelamat, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini bermacam-macam. Secara global, Allah Azza wa Jalla membaginya menjadi dua. Secara global, Allah Azza wa Jalla membaginya menjadi dua. Pertama, faminhum man hadallah. Di antara hamba-hamba ini, ada yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka hidayahnya untuk beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ada yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu yang paling beruntung di dalam pembagian manusia secara global tanggapan mereka terhadap para nabi dan rasul adalah orang yang mendapatkan kesempurnaan hidayah sehingga dia bisa memperbaiki ibadahnya sebagaimana ibadah yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan petunjuk sehingga dia bisa memperbaiki jalannya, memperbaiki langkahnya, manhajnya. Orang yang paling sempurna di dalam meraup petunjuk ini adalah orang yang benar-benar berupaya untuk meniti jejak Rasul alaihissalatu wassalam dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam tutur katanya, dalam perangai-perangainya. Inilah yang paling berbahagia dalam pembagian sikap manusia terhadap utusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Kita berharap Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam level yang paling teratas di saat mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu sendiri dan kita juga maaf-maaf sudah merasakannya, yaitu kita mengatakan beriman kepada Allah, banyak hal yang kita langgar dan telah langgar. Salah di dalam wujudkan keimanannya kepada Allah. Sampai-sampai kita menganggap itu adalah sebuah keimanan kepada Allah, padahal 180 derajat bertentangan dengan konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dulu, sebelum Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk masuk ke dalam kesempurnaan hidayahnya. Kita seorang Muslim, masya Allah, terlahir dari kedua orang tua kita, kedua-duanya Muslim. Kita tahu Islam itu adalah agama yang baik. Kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, yang lain itu adalah batil, sesat, kita tahu. Tapi banyak pengamalan-pengamalan yang kita lakukan dan kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan dan bimbingan agama Islam itu sendiri. Ini dulu. Sehingga di saat kita menjadi orang yang terbanyak melakukan itu semua, penyelisihan dan penyimpangan itu, kita lakukan di rumahnya Allah, kita lakukan di luar rumahnya Allah Azza wa Jalla, di mana saja, di saat itu kita menganggap menjadi orang yang paling taat kepada Allah, paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah, pokoknya paling terdepan di dalam segala-galanya. Itu dulu, di saat kita belum mendapatkan kesempurnaan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu, kita menyadari, kalau ternyata itu keliru dan salah, di saat Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk mendapatkan bagian dari kesempurnaan hidayah itu. Hidayah yang sempurna dari semua sisi. Ibadahnya diperbaiki, manhajnya diperbaiki, keyakinannya diperbaiki, akhlak, adab, muamalahnya terperbaiki dengan hidayah. Disitulah kita menyadari ternyata kita dulu orang yang paling jauh dengan Allah. Ternyata kita orang yang paling jauh dengan tuntunan-tuntunan agama. Kita orang yang paling jauh dari barakallahu fikum pengamalan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi hambanya secara global. Terkait dengan pengutusan Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus untuk menyelamatkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang Allah pastikan untuk mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tugas mereka satu, yaitu kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke setiap umat itu tugasnya satu, amanatnya untuk ke arah yang satu. Menyelamatkan hamba ini agar jangan sekali-kali memberikan pengabdiannya kepada selain Allah. Ibadahnya untuk selain Allah. Agar mereka merdeka hidup. Mengembalikan semuanya kepada zat yang memang pantas untuk diibadahi dan disembah. Yaitu Allahu Azza wa Jalla. Lalu setelah itu Allah membagi hambanya menjadi dua. Faminhum man hadallah. Di antara hamba-hambanya ada yang telah dipastikan mereka untuk mendapatkan hidayah. Dan yang kedua dari pembagian itu. Waminhum man haqqat alaihimud dhalalah. Di antara mereka ada yang dipastikan untuk mendapatkan kesesatan dan penyesatan. Ini semuanya barakallahu fikum, pembagian ini di atas ilmunya Allah Azza wa Jal, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang Allah berikan petunjuknya dan hidayahnya, dia menyambut bimbingan Allah dan para Rasul melalui lisan para Rasul alaihi mussalat wassalam. Maka para ulama mengingatkan kita, itu semata-mata sebuah karunia dari Allah. Semata-mata kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa rahmatihi. Semuanya itu karena benar-benar karunia dari Allah dan benar-benar rahmat dari Allah, ai kasih sayang Allah. Kalau kita sudah diberitahukan kesimpulan bahwa kita mendapatkan petunjuk, siapapun mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla semata-mata karena karunia dan rahmat dari Allah lebih dari segala-galanya, maka tentu kita tidak akan mau menukarnya dengan apapun juga. Kita tidak akan mau untuk kemudian melelangnya, menjualnya, membarternya, atau kita mencari ganti-ganti duniawi. Kita tidak akan pernah mau, barakallahu fikum. Karena ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh dan mendapatkannya. Kita tidak akan mau untuk menukarkannya dan menggantikannya, barakallahu fikum. Yang kedua, di saat kita melihat, menemukan dan menjumpai, ternyata di antara hamba-hamba Allah ini, mungkin maaf-maaf istri kita, mungkin kedua orang tua kita, mungkin anak kita, berada dalam kondisi dia tidak mau menyambut panggilan, seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang harus kita tanamkan pada diri kita pertama kali, bahwa ini adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah. Tidak akan berbuat zalim kepada yang disesatkan, dan juga tidak akan berbuat zalim kepada seorang anak di saat kedua orang tuanya tersesatkan. Tidak berbuat zalim kepada seorang suami atau istri di antara salah satunya disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak. Semata-mata itu adalah keadilan dari Allah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Kita melihat hal itu agar kita bisa meraup sebuah nilai di dalam hidup. Kita mau membagi hidayah ini. Kita mau membaginya. Kita menjelaskan, kita membimbingkan, kita mengarahkan kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Berarti ada lapangan amal soleh yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla setelah hidayah ini kita dapatkan. Setelah hidayah ini kita peroleh, dibukakan lagi oleh Allah Azza wa Jalla peluang untuk beramal lebih besar lagi, yaitu membagi hidayah. Nah, kalau kita sudah berangkat membagi hidayah, ingat ayat yang kita sebutkan tadi. Ada orang yang memang telah dipastikan untuk mendapatkan hidayah, ternyata melalui tangan engkau kedua orang tua mendapatkan petunjuk. Kesabaran yang engkau miliki, bimbingan-bimbingan yang engkau arahkan kepadanya, dengan melihat bukti real di kehidupan kedua orang tua, ternyata anak yang paling berbakti kepada dia anaknya ini. Ternyata yang paling sayang terhadap kedua orang tuanya adalah anaknya ini. Yang punya kesiapan untuk segala-galanya anaknya ini. Menjadi orang yang terbaik di hadapannya. Dengan itu Allah memberikan dan membagikannya hidayah. Bukankah kita menabung tambahan lagi di dalam hidup? Di sana ada yang terus menentang. Maka ingat, engkau telah meraup nilai yang besar dari membagikan hidayah itu. Dan engkau telah melepaskan tanggung jawab di hadapannya. di hadapan istri tidak mau tunduk, di hadapan kemudian anak-anak tidak mau mengikuti bimbingan dan arahan, kita sudah berlepas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita punya alasan barakallahu fikum. Berarti ini adalah keberuntungan di atas keberuntungan di dalam hidup, walaupun ada hubungan karib kerabat dipastikan untuk tidak mendapatkan hidayah. Jangan kecewa. Jangan menyesal. Jangan putus asa. Jangan kemudian minder karena itu semua. Para nabi dan rasul telah diberitahukan akan perjalanan hidup mereka. Di antara mereka ada yang ditentang oleh bapaknya. Seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antara para nabi dan rasul ada yang ditentang oleh anaknya. Seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ada yang ditentang oleh istrinya. Seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh. Sudah ada. Tapi mereka tidak minder sebagai pilihan Allah Azza wa Jalla atas ketentuan dan keputusan itu. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap bersemangat untuk membagi-bagi hidayah itu. Adapun diterima atau tidaknya hidayah itu bukan di tangan mereka, para nabi dan rasul. Tapi semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus kita ilmui, ma'asyiral muslimin dan muslimat, seseorang mendapatkan hidayah itu bifadlillahi wa rahmati, karena memang semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'adlihi wa hikmatihi, karena benar-benar keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada peluang bagi kita barakallahu fikum untuk kemudian menyesali keputusan-keputusan Zat yang Maha Bijaksana. Kita harus menerima semuanya itu, ma'asyara al-muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu, saya mengajak dari majelis yang mulia ini agar kita terus mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal melalui lisan kita ini. Alhamdulillah Allah berikan kita petunjuk dan hidayahnya untuk menerima dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kita harus akui bahwa ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhi, saya ini kan dapat hidayah dari dia. Nah, bukan. Dia adalah penyebab saja. Hidayah itu datangnya dari Allah. Sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam perkara mengungkit-ungkit kebaikan dia pada diri kita, menyebabkan kita tersalah jalannya nanti suatu saat. Di saat yang punya tangan, yang punya andil, yang punya jasa kepada kita atau di hadapan kita menjadi orang yang menyimpang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia. Dia cuma sebagai sebab saja. Mungkin dengan bimbingannya, mungkin dengan arahannya, mungkin dengan teladan-teladan di saat itu dia berikan. Kita lalu mendengarnya, kita dibimbing sampai dibukakan jalan oleh Allah untuk mendapat bagian hidayah. Allah wa azza wa jalla yang memberikan hidayah. Barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui ini, agar kita camkan baik-baik, siapapun di depan kita, mereka adalah sebagai sebab saja. Tidak boleh kita fanatik terhadapnya, ta'assub terhadapnya. Karena kalau sampai kita terjatuh, mengingat kebaikan, mengingat segala-galanya, kita akan terjatuh dalam malapetaka di belakang hari. Apa? Di saat Allah menguji hidup kita, ternyata kita bukan orang yang jujur, mengikuti kebenaran atau mengikuti hidayah itu. Khawatir kita termasuk orang yang gagal. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang saya ingatkan, bahwa siapapun di muka bumi ini, dengannya, melalui dia, kita mengenali hidayah. Ingat, bahwa dia hanya sebagai sebab saja. Hidayah itu benar-benar keputusan dari Allah Azza wa Jalla pada diri seseorang untuk mendapatkannya. Pembagian itu darinya, pilihan itu dari Allah, jalan-jalan itu pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membutuhkan sesuatu yang besar, yaitu kekokohan di atas hidayah itu. Kekokohan di atas petunjuk Rasulullah, di petunjuk Allah Azza wa Jalla, kita menjadi kokoh. Berarti kekokohan di atasnya ini merupakan tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tambahan keutamaan dari Allah. Ada orang yang berada di atas petunjuk tapi enggak kokoh goyang. Ya, sehingga teriakan dari arah manapun dipenuhi, didatangi, disambut. Ini enggak kokoh, barakallahu fikum. Sehingga masih kupingnya ini mendengar, barakallahu fikum, orang-orang yang rahimani wa rahimakumullah, dia tahu menyimpang, menyelisih, tapi asyik didengar. Rahimani wa rahimakumullah. Atau, barakallahu fikum, matanya dia pakai untuk kemudian membaca karya-karya. Dia tahu kalau karya orang ini adalah berbahaya. Dia baca. Barakallahu fikum. Keistiqomahan itu adalah nilai tambahan dari Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang itu benar-benar menjaga petunjuk itu di dalam hidupnya, maka keistiqomahan itu adalah natijah, nilai, buah yang diperoleh oleh seseorang. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Allah tambahkan keimanan di atas keimanan. Allah tambahkan petunjuknya di atas petunjuknya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu meminta di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Padahal kita sudah diberikan petunjuk oleh. Kita sudah diberikan petunjuk kepada jalannya. Jalan yang menyampaikan kepada Allah dan jalan yang menyampaikan kepada surganya. Sudah alhamdulillah. Berarti makna dari doa kita ini adalah meminta kekokohan di atas petunjuk itu. Kekokohan di atas petunjuk itulah yang kemudian disebut dengan kata-kata al-istiqamah, as-sabat, atau as-sabr, kesabaran yang tinggi di dalam menjalankan konsekuensi hidayah itu. Itulah dia al-istiqamah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita butuh untuk al-istiqamah. Setelah Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam petunjuknya, berjalan di atas syariatnya. Oleh karena itu, saya akan membacakan barakallahu fikum ucapan atau bimbingan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin terkait dengan persoalan al-istiqamah, kedudukan al-istiqamah, hakikat al-istiqamah. Beliau rahimahullahu ta'ala menulis sebuah fasal di dalam kitab Madarijus Salikin, faslun manzilatul istiqamah, kedudukan istiqamah. Di bab yang keberikutnya atau di bawahnya beliau menulis, yaitu haqiqatul istiqamah, hakikat keistiqomahan itu. Ma'asyarul muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kata beliau, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah adalah manzilatul istiqamah. Termasuk dari kedudukan surat-surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, adalah pada kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terkandung padanya nilai keistiqomahan. Perhatikan baik-baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah, berarti tidak memberikannya kepada orang lain, berarti dia istiqomah memberikan peribadatannya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta. Berarti tidak akan meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa dia hanya kepada Allah beristiqamah di dalam meminta segala hajatnya. Ini manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingat baik-baik, di antara faedah besar yang terdapat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pendidikan istiqomah. Kemudian beliau menyebutkan ayat di dalam surat Fussilat ayat 30. Beliau mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dalam surat Fussilat ayat 30. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbu adalah Allah. Kalau seseorang memahami Rabbku adalah Allah, Ini kan berarti sebuah pengakuan secara menyeluruh bahwa Allah segala-galanya di dalam hidupnya. Yang membagi rezeki, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan ujian dan cobaan, yang akan menyelamatkan, yang akan membentengi, yang akan segala-galanya. Dia yakini itu adalah Allah. Rabbunallah. Rabbku adalah Allah. Sampai kemudian berkonsekuensi, kalau Allah segala-galanya di dalam hidup, berarti hanya kepadanya lah mengarahkan peribadatan dan pengabdian. Setelah dia mengatakan demikian, fumastaqamu, Allah menyebutkan kemudian dia istiqamah. Berarti dia sabar di dalam pengakuannya itu. Dia sabar, dia kokoh dalam pengakuannya itu. Atas dasar usaha besar dari dirinya, menyabarkan diri, mengokohkan diri, Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan nilai yang dia dapatkan. Apa yang ditinggal dan apa yang akan ke depannya. Kedua arah dan kedua sisi, yang ditinggal dan di depan, Allah akan membahagiakan dia. Barakallahu fik. Bagaimana nilai keistiqoman kok begitu besar? Allah menyebutkan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, akan turun, tanazzal, turun para malaikat kepada mereka yang istiqomah ini, agar memberikan kabar gembira. Jangan takut Anda jangan takut. Apa kata para ulama? Ketakutan dari apa? Yaitu ketakutan dari apa yang dia tinggalkan di belakang, dari istri, anak-anaknya, harta bendanya. Kalau dia benar-benar istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka malaikat akan datang kepadanya, memberitahukan agar jangan Anda khawatir, jangan bersedih. Berarti ini keutamaan besar bagi orang yang benar-benar istiqomah kokoh. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wala tahzanu, agar jangan kalian bersedih untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Kalau benar-benar istiqomah, maka malaikat itu turun untuk menanamkan agar jangan sekali-kali engkau bersedih untuk menghadapi kemungkinan apa yang akan terjadi. Turunnya malaikat ini di saat kemudian seseorang yang istiqomah ini akan berpisah dengan dunia ini. Malaikat itu turun untuk menghibur. Malaikat turun untuk menghibur seseorang yang istiqamah ma'asyiral muslimin. Barakallahu fikum. Menghibur untuk jangan bersedihkan orang. Kalau sudah dekat, mikirkan tentang istri dan anaknya, harta bendanya, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi di belakang hari pada istriku, pada anakku? Maka dengan keistiqomahan itu, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya kabar gembira. Jangan khawatir. Kedepan, kalau dia benar-benar istiqomah, maka jangan pula Anda bersedih. Kemudian, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembirakan kepadanya, kata Allah Azza wa Jalla, dengan surga yang kalian telah dijanjikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugi enggak Oh, tidak merugi. Memang di dunia ini untuk menjadi istiqomah ujiannya besar. Tetapi imbalannya adalah sangat-sangat besar pula dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang menggoyangkan kita untuk kemudian di saat berjalan di atas petunjuk itu besar. Dunia, wanita, barakallahu fikum, menggoyangkan hidup kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan kita istiqomah itu, dengan kita berjuang, bersungguh-sungguh untuk melawan ujian itu, akan membuahkan kebahagiaan di belakang hari. Perjuangan lelahnya kita akan dibayar kontan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kali dibayar kontan di dunia. Ketika ada ujian besar diturunkan oleh Allah. Sudah terkapar teman kita. Sudah terkapar guru kita. Maaf, sudah terkapar mungkin orang alim di tengah-tengah kita. Sudah terkapar. Tinggal kita. Barakallahu fikum. Teman kita. Di sebelah sana. Dia fakir. Dia miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi kokoh dia. Atau dia adalah orang yang mungkin baru belajar, baru ingin mendekatkan hidupnya dengan apa yang datang dari Nabi, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia juga lulus. Maka itu pembayaran kontan di kehidupan dunia dari sisi Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa ini adalah nilai keistiqomahan di dalam hidup, barakallahu fikum. Dan kita akan membacakan bagaimana upaya-upaya menuju keistiqomahan tersebut. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka. Tidak ada kesedihan menimpa mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang mau disedihkan? Lenyapnya kesedihan dalam kondisi memang sedih. Hilangnya barakallahu fikum rasa kekhawatiran di saat medan dan kondisinya memang mengkhawatirkan. Hilang dan lenyapnya. Itu adalah buah dari keistiqomah. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan demikian. Ulaika ashabul jannah. Mereka-mereka itulah yang menjadi penghuni surga. Artinya bahwa surga itu akan dihuni oleh orang-orang yang istiqamah. Akan dihuni oleh orang-orang yang istiqamah. Khalidina fiha, orang-orang yang istiqamah itu akan kekal di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai imbalan dari apa yang mereka telah kerjakan. Kata Allah Azza wa Jalla, ternyata istiqamah itu adalah sebuah usaha dan pekerjaan. Barakallahu fikum. Maksudnya istiqomah itu adalah gambaran dari sebuah usaha, upaya di dalam hidup, program hidup di dunia ini yang sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dia kerjakan, dia lakukan capek, lelah, dia sabar ujiannya besar, dia sabarkan diri, terjatuh, dia bangkit, terjatuh lagi, dia bangun lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Terus demikian kondisinya untuk menjaga keistiqomahan dia. Maka nilai besar yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan surganya dan dia kekal padanya. Disebabkan karena apa yang mereka telah lakukan dan mereka telah perbuat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa qala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, afwan, masih firman Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkannya, ucapan ini kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, tapi ini adalah untuk umatnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat 112? Di dalam surat Hud ayat 112. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini adalah untuk umatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau, luruslah engkau, sebagaimana engkau diperintahkan. Juga harus ikut seperti ini, lurus istiqomah, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala taghaw innahu bima ta'maluna basir. Jangan kalian melampaui batas, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan keluar jalur. Jangan sampai melampaui batasan Allah Azza wa Jalla. Wala taghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fabayyana anna al-istiqamata bidul tughyan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa keistiqomahan itu, anna al-istiqamah, bahwa keistiqomahan itu merupakan lawan dari tughyan, sikap melampaui batas. At-tughyan artinya, kata beliau, wahuwa mujawazatul hududi fi kulli syai. Tughyan merupakan lawanan dari istiqomah, adalah melampaui batas dalam segala sesuatu, lewat jalur, keluar batas. Ya, batasnya cuma sampai tembok itu, keluar ke jalan, ngambil tanahnya jalan, atau ngambil tanahnya orang, itu disebut dengan tughyan. Keluar dari batas, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Ali salatu wassalam, dan memerintahkan orang-orang yang bersama nabinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, jangan keluar batas. luruslah engkau, istiqomahlah engkau. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Katakan, wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Rasul alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk mengatakan demikian di hadapan mereka. Beliau dari manusia sama seperti kalian. Perbedaannya adalah yuha ilayya. Aku telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal. Telah diwahyukan kepadaku. Di antara bentuk wahyu itu, sebagai tugas besar para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Nah, setelah kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk memberitahukan tugas besarnya, lalu agar mereka kembali mewujudkan pelaksanaan tugas besar itu di dalam hidup, fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Barukan kita merasakan nikmatnya hidup di saat ujian itu banyak. Apa ya ikhil? Oh, ternyata memang ini dia hakikat kehidupan dunia ini, penuh dengan ujian dan cobaan. Sadar. Kapan kita sadar dengan sebenar-benar kesadaran? Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kita peluang di dalam hidup ini untuk menjadi orang yang meluruskannya, meluruskan hidup dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ujian bertambah lagi. Ujian barakallahu fikum bertambah lagi. Apa begitu? Saya kira akan menjawab dengan kalimat yang satu. Kaduk dulu mengikuti apa saja yang menjadi corak hidup di masyarakat kita. Tidak ada orang yang mencela, bahkan wah sanjungan pujian yang datang. Tapi sekarang, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan dari bagian umur ini kesempatan untuk berbenah, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk meluruskan hidup, disitulah ternyata orang-orang yang dulu dekat dengan kita cuma sebatas duniawi saja. Itulah persahabatan sekarang. Itulah pertemanan cuma hanya melihat duniawi yang ada pada diri kita. Ketika kita menjadi orang yang mencoba meluruskan hidup, menjadi orang yang baik, semuanya pada menyingkir. Semuanya pada lari. Semuanya pada menghilang, lenyap, tidak mau dekat. Bahkan di antara mereka ada yang khawatir. kalau dia masih dekat dengan fulan, dengan orang ini. Karena dia lihat membawa agama baru, melihat penampilannya kok berbeda, sehingga orang banyak lari darinya. Itulah sesungguhnya ujian-ujian-ujian hidup. Kalau sampai kita berhasil memikul ujian itu di atas upaya pembenahan hidup menjadi hidup yang benar dan tepat, insya Allah inilah jalan untuk sampai kepada surganya Allahu Azza wa Jalla, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ada orang yang enggak kuat banyak. Ketika melihat ujiannya besar, cobaannya besar, waduh, kalau begini terus, ya kapan saya bisa tenang? Nah, kapan saya bisa tentrem hidupnya? Saya ke orang tua begini, ke keluarga-keluarga begitu, wah mulai sudah. Barakallahu fikum. Sampai kemudian oleng kapalnya. Mobilnya oleng. Kalau sudah oleng, yang akan datang menawarkan bantuan pertama kali adalah lawan kita tadi. Setan dan hawa nafsu. Dia yang datang menawarkan bantuan pertama kali. Wah, diperlicin, dihembuskan, diiming-imingkan. Pokoknya semuanya gambaran-gambaran hidup menurut dia menyenangkan. Kalau sampai kita tidak punya kekokohan, tidak kita lagi melihat teman kita yang baik, ternyata yang menginginkan kebaikan kepada kita. Teman kita yang baik itu ternyata orang yang menjewer saya di tengah jalan. Teman saya yang baik itu adalah orang yang mencubit-cubit saya di tengah jalan. Ingat lo, terus dicubit, ditempelin. Ternyata kalau kita sudah mereka-mereka ini tidak kita anggap sebagai teman lagi, maka yang datang untuk menawarkan pertemanan itu tadi, yang awalnya menjauh dari kita karena kelurusan hidup kita, dia menjauh, menyingkir, nyari-nyari peluang, kesempatan untuk mendekat lagi. Ketika dibukakan pintu untuk mendekat, segera diserobot. Ini mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Kalau sudah oleng, rahimani wa rahimakumullah jami'an, berarti keistiqomahan itu sesuatu yang berat di perjalanan menuju kebaikan itu. Disinilah kita banyak-banyak mengembalikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bersemangat untuk melaksanakan apa yang kita telah ketahui dari ilmu ini. Kita jaga dengan amal-amal kita. Barakallahu fikum. Sambil terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan dan pertolongannya. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan baik-baik. Setelah Allah memerintahkan kita untuk istiqamah demikian beratnya, kalaupun setelah mendapatkan istiqamah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wastaghfiruhu. Apa arti wastaghfiruhu? Hah? Dan mintalah ampun kepada Allah. Masya Allah. Berarti apa sih yang dikandung di dalam makna ini? Wis istiqomah diperintahkan, kok malah disuruh banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Al-Imam As-Sya'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, bil makna, bagaimanapun seseorang keistiqomahannya kokoh dan kuat, maka dia tetap berstatus manusia yang akan banyak salah dan banyak keliru. Dia tidak akan keluar dari sifat manusia yang banyak lalai, banyak aib, banyak kekurangan, walaupun mungkin tingkat istiqomahnya itu paling teratas, paling tertinggi, paling segala-galanya, tetap akan banyak kekurangan-kekurangan. Akan banyak aib-aib, barakallahu fikum. Akan banyak. Disinilah rahasia setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kemudian istiqomah lurus, bagaimanapun ketinggian istiqomah seseorang, maka dia tetap tidak akan keluar dari status manusia yang banyak lalai, banyak salah, kekurangan-kekurangan, dan aib-aib. Oleh karena itu Allah mengatakan, wastaghfiru, maka minta ampunlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ingin buktikan, barakallahu fikum, kalau kita ini walaupun istiqomah, banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Saya ambil salah satu contoh saja. Sholat atau ibadah di majelis taklim ini. Ya, di majelis taklim sekarang ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita tidak memberikan hak majelis taklim itu. Ada yang mungkin, maaf-maaf lo ya, saya tidak menyinggung, pikirannya sedang nerawang ke sana kemari. Padahal dia berada di majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis ibadah. Ini salah satu contoh. Ya. Barakallahu fikum. Tidak berada di dalam ibadah itu. Atau mungkin ya karena capek dan lelah, ngantuk, tidur. Rahimani wa rahimakumullah. Itu di majelis ibadah. Rahimani wa rahimakumullah. Semestinya kan kita lawan. Masih saja. Izin. Berwudu. Menghilangkan setan yang mengganggu masa ibadah. Kemudian diganggu-ganggu. Barakallahu fikum. Ya, ini usaha. Terkadang barakallahu fikum, kita terbawa. Tidak memberikan kewajiban itu akan haknya. Banyak kekurangan yang kita telah lakukan di dalam melaksanakan kewajiban itu. Padahal kita berada dalam keistiqomah. Ibadah sholat, barakallahu fikum, contohnya. Betapa sering kita menemukan diri kita, menjumpai pada diri kita, disapa di diri kita. Ketika barakallahu fikum mulai Allahu Akbar, sudah dari rumah persiapan, semangat, berwudu, ya lengkap semuanya. Jalan kaki atau mungkin dengan kendaraannya, sudah tidak ada yang memanggil dia untuk berangkat ke masjid kecuali panggilan sholat, panggilan Allah Azza wa Jal. Tapi setelah sampai di masjid, Allahu Akbar, ternyata bubar. Pikirannya kesana kemari, tidak di dalam sholat. Ya, Al-Fatihahnya lupa, wis baca apa belum? Ya, sudah baca Al-Fatihah saya apa belum? Ingat-ingat, tidak ketemu. Wis, ngulang. Baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah. Cuma karena kelalaian. Ya, itu sifatnya manusia, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Sehingga bagaimanapun keistiqomahan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang wajib, maka di situ akan banyak kekurangan, barakallahu fikum. banyak kekurangan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimanapun istiqomahnya kalian dalam makna firman Allah Azza wa Jal, maka tutuplah dengan istighfar. Makanya kan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban-kewajiban, kita disuruh banyak istighfar setelah pelaksanaannya. Bukan kemudian, alhamdulillah, laksanakan ini, alhamdulillah, tidak ada istighfar. Padahal di dalam pelaksanaannya, banyak kekurangan demi kekurangan yang kita jumpai. Barakallahu fikum. Coba, ya, sebagian saudara kita muslimin setelah selesai sholat, bukan melaksanakan mengatakan astagfirullah, tapi apa? Alhamdulillah. Apa kaitannya dengan wajah ini? Padahal pikirannya tadi nerawang sana sini. Alhamdulillah. Berarti ini barakallahu fikum, benar-benar ketidaktahuan kita tentang jati diri kita sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, menegur kita, bagaimanapun keistiqomahan yang ada pada diri kita, maka kita butuh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ini semua jangan membawa perintah untuk beristighfar, jangan membawa kita kepada akhlak-akhlak yang jelek dan buruk. Bagaimana itu? Akhlak yang jelek dan buruk muncul dari kebaikan yang kita lakukan atau kewajiban yang telah kita selesaikan itu muncul, wah, perasaan paling baik dirinya melaksanakan kewajiban tadi. Ucup muncul. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Muncul barakallahu fikum pada diri seseorang. Oleh karena itu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada yang paling besar pengrusaknya terhadap sebuah ketaatan daripada sikap ujub. Ujub ini muncul, kata beliau, asal sifat ujub pada diri kita itu asalnya ru'yatun nafsi. Ru'yatun nafsi artinya melihat kepada diri. Ketika berbuat, ketika bekerja, saya mampu, saya kuat, fisiknya ini, itunya. Ini asal ujub itu muncul. Di saat kemudian ru'yatun nafsi, melihat diri. Ketika beramal itu tidak menganggap kalau dia bisa beramal sebagai sebuah nikmat dan karunia pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dia ru'yatun nafsi, memandang terhadap dirinya sendiri. Inilah yang melahirkan sifat ujub. Padahal kata beliau, semua bentuk ketaatan yang dikerjakan dan dilakukan oleh manusia itu benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah. Lupa itu. Hilang anggapan itu. Muncul kemudian wah pada dirinya. Melihat dirinya, oh saya mampu, buktinya saya sudah lakukan ini, saya sudah kerjakan itu, saya sudah berbuat ini, saya sudah melakukan itu. Wah, dihitung. Sampai kemudian muncul sifat ujub di saat dia ru'yatun nafsi, melihat pada dirinya sendiri. Semoga Allah menjauhi kita dan melindungi kita barakallahu fikum dengan semangat kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakum. Keberikutnya, ini semuanya pembelajaran agar kita itu mengenali diri, kenal terhadap diri kita sendiri. Jangan lupa, karena termasuk dari dua kesempurnaan seorang hamba adalah ma'rifatuhu lillahi wa ma'rifatuhu li nafsihi. Kesempurnaan hamba itu ada pada dua perkara. Ma'rifahnya dia kepada Allah Azza wa Jalla dan yang segala terkait dengannya. Dan yang kedua, dia mengenali dirinya sendiri. Ya, ini barakallahu fikum. Sehingga di saat dia mengenali dirinya sendiri, ini adalah akan langkah menuju kebaikan. Tapi kalau enggak kenal dirinya, barakallahu fikum, dia akan banyak mengenal orang, cari. Menemukan aib, sebar. Menemukan kekurangan orang, wah, sudah menjadi bahan omongan. Menjadi bahan pembicaraan pokok, nah dicari. Tidak kenal dirinya. Kalau dia mengenal dirinya, maaf, tidak ada waktu untuk mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tidak ada waktu untuk dia memperbaiki apa yang ada pada dirinya dari kekurangan-kekurangan. Tidak akan ada waktunya, barakallahu fikum. Tidak akan ada kesempatannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada waktu, karena kalau sampai dia menyibukkan dirinya dengan aib dan kekurangan orang lain, maka akan tersetopkan dia untuk mau memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya. Ini berbahaya. Oleh karena itu kita disuruh untuk banyak-banyak beristighfar, mengingat tentang hakikat diri kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai jam berapa? Mana? Hah? Sampai jam 12. Nah. Antum kuat? Saya tawa, tanya lo. Kuat enggak? Hah? Sampai jam 12? Kuat kita langsungkan. Kalau enggak kuat, jujur, istirahat. Ayo. Barakallahu fikum. Ustaz Azlam mana? Ya? Bagaimana barakallahu fikum? Dua. Oke. Okay. Kita 12 kurang seberapa nih. Yang paling tua di sini. Masya Allah, jazakallah khair. Yang paling tua, Masya Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga barakallahu fikum, ini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Bagaimanapun ketinggian keistiqomahan seseorang, dia harus sadar bahwa dia masih dalam batas manusia. Yang namanya manusia itu banyak aib-aib, banyak kekurangan-kekurangan, banyak barakallahu fikum kesalahan-kesalahan dan dosa. Sehingga harus menyertai istiqomah itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberikutnya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat 16. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Kalau mereka itu benar-benar istiqamah di atas jalan, niscaya kami akan menuangkan pada mereka ma'air yang sejuk, yang enak, yang banyak, barakallahu fikum, untuk menguji mereka padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keistiqomahan yang disebutkan di dalam ayat ini akan dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Berarti istiqomah itu sebuah usaha di dalam hidup lalu memetik buah dengannya. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah melangsungkan ucapan beliau, su'ila siddiqul ummati wa a'zamuhal istiqamah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan telah ditanya siddiqul ummah, umat Rasul alaihi salatu wassalam yang telah mendapatkan gelar siddiq, yang paling terpercaya, yang terdepan dalam mempercayai, yang terdepan di dalam memiliki sikap kejujuran, adalah siddiq al-ummah. Dan yang paling tertinggi dalam hal keistiqomahan, siddiqul ummah. Beliau ditanya tentang al-istiqomah itu apa? Apa jawaban beliau? Faqala, keistiqomahan itu adalah alla tusyrika billahi syai'a. Alla tusyrika billahi syai'a. Keistiqomahan itu, kata beliau, adalah engkau tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Ya, masya Allah. Kalimatnya kalau secara lisan kita menganggap itu ringan sekali, istiqomah itu. Tapi ketika kita mewujudkan bahwa kita tidak beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini berat praktiknya. Berat, barakallahu fikum. Coba kita, barakallahu fikum, dalami kalimat ini. Kita tahu bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Kan begitu? Sebagaimana kebaikan yang paling besar, perintah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan. Syirik itu ada dua bentuknya. Ya apa ya? Syirik itu ada dua. Masih ingat kan? Hah? Masih ingat? Yang dari Banjarmasin kota. Siapa? Yang dari Banjarmasin kota ini? Kota ya Ustaz. Apa Banjarmasin? Kalau ini Banjarbaru dan Banjarmasin kota sana. Siapa? Syirik itu ada dua kan? Mana dia? Ahsan. Syirik akbar, syirik besar, dan syirik asghar. Alhamdulillah bitaufiqillah, kita sudah belajar sedikit tidaknya bentuk-bentuk syirik besar. Kita juga sudah belajar bentuk-bentuk syirik kecil. Kalau seseorang mengatakan, masya Allah, wasyikta, ini semuanya terjadi karena Allah, kehendak Allah, dan kehendak-Mu. Ini kalimat. Benar apa salah? Nah, ini semuanya terjadi karena kehendak Allah dan kehendak-Mu. Salah apa benar? Hah? Benar. Hah? Dzulqahar. Salah apa benar? Hah? Apa? Yang tegas dong. Salah. Loh, terus yang benar yang bagaimana? Satu, kenapa salah dulu loh? Ini semuanya terjadi karena kehendak Allah dan kehendak-Mu. Kenapa salah? Kenapa? Nah, jelaskan pertanyaannya dulu. Jawab pertanyaan. Kenapa salah? Harusnya nanti. Pertanyaan yang kedua. Hah? Loh, dari sisi mana syiriknya? Coba keraskan suaranya, terang, jelas, terang benderang. Hah? Terus, bentuk kesyirikannya bagaimana? Bagaimana bentuknya? Benar kehendak Allah, ini kehendak-Mu. Ya. Nah terus piye, bentuk kesyirikannya itu bagaimana? Hah? Kalau Abdul Qahar sedang diuji di rumahnya, teriak pertama kali, siapa yang kira-kira datang? Tolong! Siapa yang akan datang segera merapat, membantu? Mesti keluarga kan ya? Siapa keluarga antum yang terdekat di sini? Hah? Siapa? Pak Ali. Hah, Pak Ali. Dari sisi mana ucapan itu mengandung kesyirikan? Ahsanta. Penyetaraan antara kehendak Allah dan kehendak manusia dengan kata-kata wau, artinya dan, menyamakan. Ini kehendak Allah, ini kehendak manusia. Kita samakan kehendak itu dengan kata-kata wau, yaitu dan. Semuanya ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendak-Mu. Ternyata ini kalimat yang salah dan keliru. Kalau salah dan keliru, termasuk syirik apa dia, Pak Ali? Syirik kecil. Syirik kecil. Barakallahu fikum. Lalu yang benar yang bagaimana? Kita kepingin keluar dengan kalimat ini dari ucapan yang mengandung kesyirikan. Yang benar yang bagaimana? Dengan memakai summa, artinya kemudian. Semuanya ini dengan kehendak Allah Azza wa Jal, kemudian kehendak-Mu. Kita letakkan kehendak Allah di atas dan kehendak manusia ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, sementara sering kita dengar, sering kita jumpai, kalau bukan kamu, kalau bukan dia, kalau bukan mereka, kalau lenyap kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Lebih besar lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Rasul alaihi salatu wassalam pernah berucap di hadapan terbaik umat ini, orang-orang soleh dalam tingkat yang paling tertinggi, orang-orang yang istiqomah dalam puncak ketinggian istiqomah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan, takutkan menimpa kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lebih khawatir, lebih takut dari fitnahnya Dajjal. Ternyata yang beliau khawatirkan adalah syirkul asghar, syirik kecil. Yang beliau khawatirkan dan takutkan, barakallahu fikum. Ini yang kita maksudkan. Ternyata ucapan sahabat Siddiqul Ummah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sangat-sangat besar dalam konsekuensinya. Istiqamah itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kesyirikan itu gambarannya sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang salat. Salat lo ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Ternyata ketaatan ini akan bisa dijangkiti oleh kesyirikan. Bagaimana itu? Dia sholat, memperindah dan memperbagus sholatnya karena dilihat oleh orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang tidak takut, barakallahu fikum. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan orang soleh tertimpa demikian, bagaimana lagi kalau kita ini orang yang kurang segala-galanya dibanding dengan para sahabat Nabi di masa yang silam, para pendahulu-pendahulu kita di dalam dakwah dan tauhid ini, barakallahu fikum. Sekali lagi, semuanya ini mendidik kita agar jangan sekali-kali akuisme di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, baik kita ucapkan keluarnya ataupun ada anggapan diri yang paling baik tidak diucapkan, tapi ada anggapan itu kesalahan besar, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambaran betapa tinggi ucapan seorang Siddiqul Ummah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di saat mengatakan keistiqomahan itu adalah, kata beliau, Allah tushrika billahi syai'a, engkau tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu dikomentari oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ucapan Siddiqul Ummah ini dengan mengatakan, yuridul istiqamata ala mahdhit tauhid. Yuridul istiqamata ala mahdhit tauhid. Yang dimaukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan istiqamah itu adalah mahdhit tauhid. Ketauhidan yang murni. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang telah kita sebutkan di depan, kita tahu ketauhidan itu adalah sesuatu yang paling terbesar di dalam hidup. Namun ketika kita merealisasikannya, banyak kekurangan yang kita jumpai di dalam hidup, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berupaya untuk melakukan perbaikan Karena tempat tauhid itu adalah al-qalbu, di dalam sekerat daging, di dalam segumpal darah yang cepat berubah, yang cepat berwarna-warni. Barakallahu fikum. Hati dinamakan hati al-qalb. Qalb artinya gampang terbolak dan terbalik. Gampang sekali. Maka disinilah letak amalan besar ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyira al-muslimin dan muslimat, sekali lagi saya mengajak melalui majelis yang mulia ini, melalui daurah ilmiah yang singkat ini, menjadi majelis untuk kita saling ingat mengingatkan, majelis saling bertegur sapa, saling kita isi mengisi, saling barakallahu fikum tafahum, yaitu memahami, belajar, belajar dan belajar untuk menjawab segala kekurangan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Tapi ingat, durus yang seperti ini hanya bersifat barakallahu fikum, ya mungkin sekali dalam sekian bulan datang ustaz lagi menziarahi, datang ustaz lagi, barakallahu fikum. Yang paling berarti, artinya yang banyak dan besar faedahnya, adalah durus dalam setiap saat dan setiap hari. Kenapa? Karena perubahan pada diri kita itu akan mungkin terjadi setiap saat dan setiap hari. Maka di saat itu kita butuh penguat setiap saat dan setiap hari. Itulah dia majlis, majlis-majlis ilmu. Semangat mendatanginya, semangat barakallahu fikum menghadirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, sekali lagi, semoga walaupun mungkin sekali dalam sekian bulan, tetapi bisa memberikan semangat, memberikan barakallahu fikum informasi, atau memberikan ilmu, rahimani wa rahimakumullah, mungkin bertepatan di saat itu yang kita butuhkan di dalam hidup, ketemu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi kita berharap, berharap dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan kepada semua kita. Dan tentu saya tidak henti-hentinya untuk mengucapkan kebaikan atau keberkahan semoga Allah berikan kepada siapapun, pihak siapapun yang mendukung kelancaran dan keberlangsungan majelis yang seperti ini. Majelis saling tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, barakallahu fikum, kepada mereka semuanya, jazahumullahu khair, mengumpulkan saudara, mengumpulkan ya barakallahu fikum muslimin dan muslimat dalam majlis yang seperti ini. Majlis sekali lagi saling ingat mengingatkan, majlis mudzakarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita langsungkan ba'dal asar insyaAllah. Kemudian ba'dal isya. Ya, ba'dal isya bi'idnillahi kita meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita bisa menghadirinya, mengambil faedah dari karya-karyanya para ulama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.